Dinda, dengarlah Dinda, suara hati ini rindu menanti kamu dalam gelap malam. Dinda, sepinya Dinda tanpa kamu lagi, biar waktu berlalu. Dinda, selalu ku terbayang, Dinda, selalu ku terkenang. Suka duka kita dulu, wow, Dinda. Kita berlalu, hilang tiada pesan, hanya mata hatiku selalu terbuka untuk. Dinda.